hutang piutang dalam bentuk uang yang kemudian dikonversi dalam barang yang dilakukan oleh koperasi ini adalah bentuk kamuflase dari praktek riba, di mana tanpa diragukan koperasi dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Padahal bisa jadi ketika nasabah atau anggota koperasi diberi utangan dalam bentuk uang dan kemudian uang itu digunakan untuk membeli barang yang serupa di tempat lain, bisa jadi harganya lebih murah. Namun karena dia harus membeli di koperasi, maka bisa jadi dia dapat dengan harga yang lebih mahal. Ini tentu adalah celah terjadinya praktek riba. Karena itu sistem koperasi dengan keanggotaan yang ada iuran, ada pinjam-pinjam atau dengan sistem anggota kalau ingin meminjam diwajibkan membeli barang dari koperasi, maka ini adalah kamuflase dari praktek riba, sepatutnya tidak diteruskan. Wallahu ta'ala alam.